Ya ayuhan nas wattaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddasatuha fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada malam ini sepantasnya kita bersyukur, memuji dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik pujian. Kita mengagungkannya dengan benar-benar mengagungkan, karena hanya dialah Allah azza wa jalla yang memberikan kemudahan dan memberikan taufik kepada kita semuanya dan penguasa kita kembali melaksanakan ibadah taqarrub ilallah ta'ala di masjid, yang tentunya di masa pandemi ini setelah setahun lebih kita bisa merasakan bagaimana keadaan yang sesungguhnya kita tidak mengharapkan. Bagaimana pengaruh dan dampak dari musibah ini bisa menimpa pada sisi-sisi kehidupan seorang muslim, baik sisi ekonominya, tarbiyahnya, pendidikannya, bahkan na'udzubillah mempengaruhi akhlak sebagian anak-anak kaum muslimin akibat musibah. Dan oleh karena itu tentunya di antara sebab kita memohon kepada Allah Ta'ala dan juga melakukan sebab datangnya kemudahan, termasuk pada malam ini kita dimudahkan kembali mengkaji kitab dari salah satu kitab para ulama rahimahullah, dari kitab Qaulus Sadid Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid. Maka sebelum kita melanjutkan kitab ini, barakallahu fikum, yang mungkin perlu diingat bahwa nikmat kembali kita masuk masjid talabul ilm dan terus berupaya melaksanakan apa yang menjadi bimbingan penguasa protokol kesehatan, tentu di balik itu semuanya kita mengharap kemudahan-kemudahan dan semakin ditambah kenikmatan-kenikmatan yang ada. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Allah Ta'ala mengingatkan untuk bersyukur dengan segala nikmat. Jika kalian mensyukuri nikmat, pasti ditambah. Sekecil apapun kalau disyukuri akan ditambah. Apalagi nikmatnya sangat besar, talabul ilm. Karena ilmu nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, An-nas yahtajuna ila hadzal ilm akbar min hajatihim ila ta'am wasyarab. Manusia itu mereka sesungguhnya sangat membutuhkan ilmu ini akbar. Kebutuhan yang lebih besar dibandingkan mereka membutuhkan makan dan minum. Mereka yahtajuna ila ta'am wasyarab fil yawm marratain. Mereka membutuhkan makan dan minum sehari sekali, dua kali. Setelah kenyang berhenti. Walakinnahum yahtajun ila hadzal ilm bi'adadil anfus. Tetapi manusia mereka membutuhkan ilmu agama ini bi'adadil anfus, sesuai dengan bilangan nafas. Selama masih bernafas, betul-betul mereka membutuhkan ilmu. Dan tidak pernah seorang akan merasa kenyang ketika menikmati ilmu. Oleh karena itu, tidak boleh seorang merasa cukup dengan apa yang dimiliki dari ilmu. Apalagi manusia itu memiliki sifat lupa. Apalagi manusia kadang memiliki sifat imannya naik dan turun. Maka barakallahu fikum, betul-betul kenikmatan duduk di masjid, talabul ilmi syar'i, merupakan pintu kenikmatan yang akan membuka kenikmatan yang lain dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Barakallahu fik. Sehingga kita sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada semua pihak yang memberi kemudahan kepada kita bermajlis di dalam majlis ilmu, baik takmirnya ataupun penguasanya dan semua pihak. Karena tidak lain, apabila suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang diberi suatu kebaikan, balas yang seimbang. Fa'ilam tajid mayukafi'uh, kalau tidak bisa mendapatkan yang seimbang, fad'ulah, doakan. Minimal dengan doa-doa kebaikan, semoga semuanya akan dibimbing oleh Allah Ta'ala dan akan mendapatkan pahala karena memberi kemudahan kepada kaum muslimin, memberi kebaikan kepada kaum muslimin, talabul ilmi syar'i. Karena musibah yang menimpa umat manusia itu ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan kita mengkaji kembali, membuka lembaran-lembaran risalah tulisan para ulama rabbaniyin, akan menjadi obat. Akan menjadi obat yang menguatkan iman kita. Dengan baiknya keadaan seorang mukmin, akan semakin baik pula keadaan masyarakatnya. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, maka sekali lagi kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla atas kemudahan pada malam ini kita berkumpul di majlis, dan tentunya sebagaimana nasihat para penguasa, tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi menurut mereka yang ahli ini belum berakhir. Dan kita tentunya berharap Allah Ta'ala akan dengan segala kekuatannya mengangkat bala ini. Maka di sini barakallahu fikum, sedikit kami ingatkan sebelum masuk kitab Qaulul Mufid, yang mana kita telah sampai pada bab dari bab yang penting dalam kitab ini. Naam, namun sebelumnya perlu diingat, karena ini sebagai percobaan, percobaan membuka majlis ilmu di masa pandemi. Percobaan artinya bisa saja berhenti karena masih ada pandemi. Percobaan artinya karena ada sesuatu yang menghalangi sebelumnya. Sehingga tetaplah antum, saya, semuanya mengikuti aturan dan arahan takmir, arahan penguasa, dan itu kembalinya kemaslahatannya untuk kita semua. Sadari itu sebagai bagian ketaatan yang membawa kebaikan untuk semua pihak. Kalau seandainya diantara kita teledor, tidak perhatian, lalu terjadi apa yang tidak kita harapkan, bisa jadi berhenti sebuah kegiatan. Wana'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu saya ingatkan untuk selalu ikhlas. Ikhlas mengharap wajah Allah dalam thalabul ilm, ikhlas pula di dalam mengikuti protokol kesehatan. Karena apa harus ikhlas? Karena akan dapat pahala. Bahkan perkara yang mubah akan berubah menjadi pahala. Anda tidur di siang hari dengan niatan agar nanti malam bisa sholat malam, tidak ngantuk, tidak capek, tidak letih, istirahat siang. Tidurnya Anda dicatat sebagai niat pahala, kebaikan. Barakallahu fiik. Sama-sama tidur tapi beda niat. Apa yang Anda niatkan dalam kehidupan ini? Anda memakai masker, tayyib, apa niatnya? Kalau niatnya adalah sekedar ikut-ikutan apa yang menjadi bimbingan penguasa, barakallahu fiikum, kita pakai, tapi ada nilai yang lain. Kalau kita ikhlas mengharapkan pahala dari ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Saya memakai ini karena mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati ulil amri, pemimpin. Bayana ala sam'i wa tha'ah, kami berbaiat kepada pemimpin, mendengar dan taat. Fi usri bil usr wal yusr, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita mudah. Biman syitina wa makrihina, dalam kondisi kita semangat atau kita tidak suka. Itu para sahabat. Dalam keadaan semangat ataupun kita tidak suka, kita laksanakan sama' wa ta'ah. Sehingga Anda memakai masker, niat mentaati aturan penguasa, hal yang mubah, jadilah berubah ibadah. Sehingga walaupun nafas rasanya terasa pegal begitu, tapi dapat bagian pahala. Barakallahu fiik. Dan ini juga akan menjaga orang lain dan diri kita dari wabah, dari virus yang tidak nampak oleh mata. Selamat menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Dapat kebaikan dunia, dapat pahala di akhirat. Itulah niat. Itulah yang namanya niat akan merubah hal yang mubah bisa jadi ibadah. Anda makan, bekerja, mencari ma'isyah, mencukupi kebutuhan anak istri, apa niatnya? Kalau niatnya sekedar bermewah-mewah dunia, Anda tidak dapat pahala bagian di akhirat. Mankana yuridul ajila ajalna mana syak. Siapa yang menginginkan kehidupan, kesenangan dunia, kami segerakan bagi orang yang kami kehendaki. Dapatnya dunia kalau dapat. Tetapi kalau Anda keluar rumah ma'isyah, mencari penghidupan, apa niatnya? mencukupi, menafkahi keluarga. Afdalu nafaqah, seutama-utama nafaqah ala ahlik, nafkah yang diberikan untuk anak istrimu. Barakallahu fik, dinilai sebagai sedekah. Maka di sini betul-betul niat. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Tidak lain amalan-amalan kita itu tidak lain dinilai karena niat. Barakallahu fikum. Niat itu tidak bisa dilihat oleh mata, karena niat itu amalan hati. Namun hati seorang kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, akan bagus jasadnya. Wa idza fasadat, kalau hatinya rusak, saluhal jasadu kulluh, rusak seluruh jasadnya. Itulah qalb, ala wahiyal qalb. Maka betul-betul hati kita harus diisi dengan ilmu. Oleh karena itu betul kata Imam Ahmad, manusia mereka lebih besar membutuhkan ilmu daripada makan dan minum. Karena kalau makan dan minum sekali, dua kali, tiga kali, empat kali selesai. Tetapi yang namanya ilmu dibutuhkan setiap keluarnya nafas. Padahal nafas kita yang tidak terhitung berapa jumlahnya, itu nikmat yang akan ditanya oleh Allah. Sumalatus aluna yauma idin alinna. Buktinya nafas itu nikmat, coba kalau seandainya dihentikan deru jantung oleh Allah, gerak jantung dihentikan, tidak bisa bernafas, Anda mati. Tidak bisa menikmati kehidupan dunia. Barakallahu fiik, dan itu butuh ilmu. Setiap kita mau makan, apa ilmunya? Mau tidur, apa ilmunya? Semuanya dibutuhkan adanya ilmu, karena kita diciptakan untuk menjadi hamba kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin, barakallahu fiikum, sekali lagi kami ingatkan, dibukanya kembali taklim malam ini sebagai percobaan. Sehingga tetaplah duduk sholat dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh takmir ataupun penguasa kita. Kemudian yang kedua, dibukanya taklim ini tentunya sebagai nikmat yang besar. Dan kita berharap dari ketaatan yang kita lakukan di samping ikhlas mengharap kepada Allah Ta'ala akan jadi sebab Allah Ta'ala mengangkat bala di negeri ini, di tempat kita ini. Karena dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ta'ala anhu, manuzilatil bala illa bidanbin. Tidaklah diturunkan bala petaka illa bidanbin, kecuali dengan sebab dosa. Tidaklah diturunkan bala di muka bumi kecuali karena dosa. Wa manuzi'at al bala illa bitaubah. Dan tidak pula dicabut bala, petaka, musibah, pandemi, jenis dari musibah itu kecuali dengan bertaubat. Bertaubat min asbab, di antara sebab Allah mengangkat bala. Itu ucapan sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Sehingga dengan kita thalabul ilm akan melahirkan ilmu, melahirkan amal. Fa intabu wa amanu wa aslahu, kalau mereka bertobat, wa amanu mereka beriman, berilmu. Wa aslahu, mereka memperbaiki keadaan. Jadi taubat harus diiringi talabul ilm. Taubat harus diiringi dengan talabul ilm. Fa in tabu aslahu wa bayanu. Kalau mereka orang yang mengajak kepada kesesatan, harus menjelaskan kepada umat. Belajar sebagai bagian memperbaiki taubat. Belajar supaya mengerti yang hak dan batin. Mengerti tauhid, mengerti syirik. Kalau itu tauhid, ikuti. Kalau itu syirik, tinggalkan. Mengerti sunnah dan lawannya, bid'ah. Kalau itu sunnah, pegang yang kuat. Kalau itu bid'ah, tinggalkan. Itu maksud daripada seorang thalabul ilm, untuk memperbaiki taubatnya. Kisah yang masyhur, seorang membunuh 99 nyawa, jahil. Orang ini jahil sehingga melakukan dosa, ingin bertaubat. Masya Allah. Maka ketika dia ingin bertaubat, datang kepada abid, ahli ibadah, orang yang tekun ibadah tapi jahil, tidak ngerti hukum-hukum syariat Allah Azza wa Jalla, tidak mengerti hikmah. Maka bertanya, hal ini taubah, adakah kesempatan bagi saya untuk bertobat? Apa jawaban orang jahil? La ajidulaka min taubah. Saya tidak mendapatkan kesempatan padamu, kesempatan bertobat. Kenapa? Engkau telah membunuh 99 nyawa. Membunuh satu orang saja dosa besar. Bagaimana kalau 99? Itu perasaan. Tidak ngerti sifatul rahmah. Allah itu ghaffar. Dia tidak tahu, jahil. Tidak mengerti asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah ghafurur rahim. Berfatwa tanpa ilmu. Mendahului ilmunya Allah. Akibat kebodohan, dia binasa. Orang yang ingin bertobat ikut binasa, membunuh orang. Itu bahayanya. Belajar kepada orang yang tidak mengerti, tidak mengerti daripada ilmu dan mengerti tentang keluasan nama-nama dan sifat Allah. Itu contoh. Genap 100 sudah. Fadulla ala alimin, dia ingin terus bertobat. Ditunjukkan orang yang alim, orang yang mengerti syariat Allah, hukum Allah, mengerti sifat-sifat Allah. Saya telah membunuh, qataltu mi'ata nafs, saya telah membunuh 100 jiwa. Hal min taubah, apakah ada kesempatan untuk saya bertobat? Ma yahjubu bainaka wa baina taubatik, apa yang menghalangi antara diri kamu dan keinginan taubatmu kepada Allah? Bertobat saja. Bayangkan, orang yang alim ngerti sifat Allah Maha Pemurah, sifatur rahmah. Orang yang abid tidak pernah belajar, tidak ngerti sifat-sifat Allah. Maka orang yang alim mengarahkan orang yang bertobat. Diarahkan, bukan dibiarkan. Tobat sudah berhenti, sudah berhenti dok? Tidak, diarahkan. Karena dia orang jahil, butuh ilmu. Idhab ila ardin salih, tinggalkan kampungmu yang jelek, pergilah kamu ke kampung negerinya orang soleh. Lihat. Jadi orang yang bertobat itu betul-betul diarahkan bergabung dengan orang yang soleh. Tidak dibiarkan di kampung yang jelek. Karena hati itu bisa naik dan turun. Kemarin tobat, besok mengulang lagi. Kata orang tobat-tobat sambel. Karena itu harus dijauhkan dari orang yang jelek. Belajar, bergabung dengan ilmu, bergabung dengan orang yang soleh, untuk memperbaiki taubat. Hadis ini kisah yang menunjukkan pentingnya orang yang alim, dan pentingnya bertanya kepada orang alim, dan pentingnya bertobat dan memperbaiki diri. Maka bala dan musibah ya ibadallah akan dicabut dengan taubat. Bertobat dari dosa. Dikisahkan oleh Sofiyah radhiyallahu anha. Sofiyah putri Umar bin Khattab. Pada masa Umaril Mukminin, Al-Faruq Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sofiyah bercerita, tara'adu, tiba-tiba terjadi zulzilat Al-Madinah. Zulzilat terjadi goncang, gempa. Zulzilat al-ardu bil Madinah. Terjadi gempa di kota Madinah. Ya. Maka Umar bin Khattab ketika itu menjadi Amirul Mukminin berkata kepada manusia, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, hadza ma asra'u ma ahdastum." Wahai manusia, alangkah cepatnya kalian melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama kalian. Lain adat la usakinukum fiha. Kalau kalian kembali melakukannya, saya akan tidak tinggal bersama kalian di tempat ini. Rawahu Ahmad. Syahid dari ucapan Umar bin Khattab bahwa yang namanya zalzalah, gempa, itu adalah karena sebab sebagian orang melakukan perkara dosa, perkara mengada-ada dalam urusan agama. Itu dosa yang lebih dicintai oleh iblis. Al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Perkara mengada-ada dalam urusan agama Islam, membuat cara yang baru dalam Islam, dalam beribadah kepada Allah, ahabu ila iblis, lebih dicintai oleh iblis minal maksiat, daripada apa? Maksiat. Minum khamr, maksiat. Berzina, maksiat. Namun iblis lebih cinta, lebih senang kepada para pelaku-pelaku kebid'ahan. Barakallahu fik. Karena dari kebid'ahan ini akan melahirkan banyak dosa, akan melahirkan banyak kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana dikatakan oleh muridnya Imam Ibnu Abbas, Abu Kilabah rahimahullah, seorang tabi'in, mabtada'at kaumun bid'atan illa istahalla alaihi musyih. Tidaklah suatu kaum membuat perkara yang baru dalam agama ini kecuali pedang akan menjadi halal di tengah mereka, akan terjadi penghalalan darah-darah kaum muslimin. Kapan? Idza ibtada'at kaum, ketika orang membuka pintu dosa ini. Wa nas'alullaha salamah wal afiyah. Itu yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Al-Faruq radhiyallahu anhu. Bahkan yang namanya maksiat akan menghalangi, dalam hadis turunnya hujan, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u a illa mana'u al-qatra. Tidaklah suatu kaum menolak mengeluarkan zakat harta mereka kecuali dicegah air hujan minas sama dari langit. Ketika manusia enggan mengeluarkan zakat harta mereka, manau al-qatra minas sama, dihalang-halangi air hujan turun dari langit, terhalang. Akibat dosa orang yang berharta tidak mengeluarkan kewajiban zakatnya. Falaulal bahaim, kalau bukan karena ada binatang ternak, kerbau, sapi, kambing, lam yumtiru, niscaya Allah tidak menurunkan hujan. Hadis Ibnu Majah. Hadis ini syahid bahwa menolak bimbingan syariat bermaksiat kepada Allah akan menjadi sebab dicabutnya barokah dari langit. Manusia menjadi makhluk yang nebeng kepada binatang. Kalau bukan karena binatang, tidak turun hujan. Karena binatang makhluk yang tidak terkena hukum taklif. Tidak ada kewajiban menutup aurat, tidak ada kewajiban sholat, zakat, binatang. Mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat untuk ada kisos sesama binatang. Karena kedzaliman juga kadang terjadi di tengah binatang. Kambing yang punya tanduk menanduk kambing yang tidak punya tanduk, kedzaliman. Kalaupun dibangkitkan di hari kiamat, kisos sama mereka. Tapi setelah itu binatang jadi debu. Faqalal kafirun law kuntu turaba, faqalal kafiruna, orang kafir, ya laitani kuntu turaba, kenapa saya tidak jadi debu? Lihatlah ya ibadallah, dosa akan jadi sebab terhalangnya barokah. Maka bertobat, kembali ke jalannya Allah, akan jadi sebab turunnya barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokat minas sama wal ard. Kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, berilmu, menjalankan ilmunya dengan ikhlas, mengikuti sunnah nabinya, maka kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Barokah dari langit, barokah dari bumi, Allah keluarkan. Itulah ketaatan membawa barokah. Sehingga bala musibah ini ya ibadallah, mentaati penguasa ya ibadallah dalam menjalankan protokol, jadikan itu bagian melaksanakan bimbingan Allah. Sehingga kaum muslimin akan segera insyaallah diberi oleh Allah adanya raf'ul bala, diangkatnya bala ini. Musibah yang sedang kita rasakan ini dengan bertobat, dengan kita memperbaiki adanya dosa dan maksiat dengan kita bertobat, Allah akan datangkan rezeki. Dalam hadis innallaha la yahrumu atau innal abda la yuhramu ar-rizqu min, seorang hamba itu dihalang-halangi oleh Allah rezeki. Apa sebabnya? Bidan bin yusibuhu, karena satu dosa yang menimpa pada dirinya. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Kadang rezeki terhalang, rezeki itu dihalangi oleh Allah karena sebab bidan bin yusibuhu, satu dosa yang dia terjatuh padanya. Tentu semuanya ingin dimudahkan oleh Allah rezekinya, rezeki yang barokah yang mendatangkan ketaatan kepada Allah, rezeki yang membawa pintu-pintu kebaikan, beramal soleh bisa meraih surga. Itu rezeki yang mendatangkan kebaikan dunia akhirat, bukan sekedar banyaknya rezeki. Barakallahu fikum, diberi rezeki ilmu, ilmu yang barokah yang mendorong beramal soleh, bukan sekedar catatan, sekedar apa yang didengar, tapi membangkitkan amal soleh, ilmu yang barokah. yang disampaikan dan orang lain mengikuti dan dia mati masih terus mendapatkan pahala ilmu yang barokah, harta yang barokah, yang lahir dengan harta tersebut tenaga yang bisa untuk mudah mentaati Allah. Karena rezeki yang halal akan melahirkan amal soleh. Rezeki yang halal akan memudahkan seorang beramal soleh. Namun kadang orang diberi rezeki yang mudah dan gampang, tetapi dengan cara dosa dan maksiat, menghalalkan sesuatu yang haram, sehingga dia mendapatkan harta yang banyak, tapi tidak barokah. Sehingga susah bagi dia beramal soleh. Maka perhatikan di sini ya ibadallah, di antara sebab-sebab Allah mengangkat bala itu adalah bertobat, memperbaiki keislaman. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslamal 'abdu fahasuna islamuhu." Apabila seorang hamba masuk Islam dan membaguskan keislamannya, kataballahu lahu kullu hasanah, Allah catat semua kebaikan-kebaikan bagi dia. Ya, memperbaiki keislaman seorang dengan dia terus mempelajari dan memahami Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, sehingga Islam menjadi sesuatu yang paling dia cintai, yang dengan sebab itu dia berharap masuk surganya Allah. Dikisahkan ketika Amr ibn al-As masuk Islam, sebelum dia masuk Islam, dia paling benci kepada Rasul, dia paling benci kepada Islam. Namun setelah dia masuk Islam, ingin bertobat, apa kata Nabi? Ama alimta anal Islam yuhaddi makana qablah. Islam itu menghancurkan kejelekan sebelum Islam. Wa anal hijrah yuhaddi makana qablah. Hijrahnya kamu ke Madinah akan menghancurkan kejelekan sebelum kamu masuk Islam. Wa anal hajja tuhaddi makana qablah. Engkau haji termasuk Islam akan menghancurkan kejelekan sebelum kamu masuk Islam. Dia bergembira menjadi seorang muslim karena kejelekannya oleh Allah dilebur dengan masuk Islam. Setelah itu dia mengatakan, wa ma kana ahadun ahab ilayya min Rasulillah. Tidak ada orang yang lebih paling aku cintai daripada Rasul. Rasul orang yang paling saya cintai. Wala ajal bi aini minhu. Dan yang lebih luhur di pandangan mata saya. Manusia-manusia, tidak ada yang lebih mulia di depan mata saya daripada beliau. Wa ma atiku an amla aainaya anhu. Sampai aku tidak mampu membuka mata dengan membuka secara lebar, memandang secara utuh kepada beliau, wibawa di hadapannya. Begitu orang yang mencintai Islam, memuliakan Nabi, maka ketika dia dalam kondisi seperti ini, la rajautu an akun min ahli jannah. Kalau saya mati saat itu, saya berharap masuk surga. Saya berharap dalam kondisi orang yang paling saya cintai, orang yang saya muliakan, tidak ada yang lebih luhur di mata saya daripada beliau. Walau mittu ala tilkal hal, kalau saya mati saat kondisi seperti ini, la rajautu an akun min ahlul jannah. Saya berharap menjadi ahlul jannah. Perbaiki keislaman kita dengan menjadikan beliau ar-rasul, sunnah beliau, bimbingan beliau yang paling kita agungkan, kita muliakan. Walaupun mungkin amal kita belum bisa mengejar sebanding dengan amalan mereka para sahabat. Tapi dengan adanya rasa cinta dan berusaha membuktikannya, semoga kita mati masuk surga. Suatu saat datang orang Badui, Arabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasul, kapan kiamat ya? Kapan kiamat ya? Beliau menjawab, "Madza a'dadta laha?" Beliau menjawab, "Apa yang kau telah siapkan menghadapi kiamat?" Kata orang Badui, "Tidaklah aku memperbanyak salat, saum, tetapi hubbullah wa rasulah. Yang saya persiapkan mencintai Allah, mencintai Rasul. Itu yang betul-betul di hati saya yang saya persiapkan, mencintai Allah selalu, mencintai Rasul. Tidak ada yang lebih saya cintai kecuali Allah dan Rasulnya." Apa jawaban Nabi? "Anta ma'a man ahbabta." Kamu bersama yang kamu cintai. Insyaallah. Kalau kamu mencintai Allah, mencintai Rasul dengan jujur, Allah dan Rasulnya yang paling kamu cintai, kamu akan masuk surga bersama yang kamu cintai. Anas ibn Malik, sahabat, mendengar pembicaraan orang A'rabi ini. Apa kata Anas? "Idan, kalau begini, ana uhibullah, uhibur rasul, uhibu Abu Bakrin, uhibu Umara." Saya kalau demikian keadaannya, saya mencintai Rasul, Abu Bakar, mencintai Umar, dan sekalipun amalan saya tidak mencapai seperti amalan mereka. Amalannya Abu Bakar, amalannya Umar, amalannya Rasul SAW dalam berislam, tidak ada tandingannya sebaik-baik manusia. Jangan ditanya kehebatan mereka. Tetapi kata Anas, "Saya berharap Allah kumpulkan saya dengan mereka. Walaupun amalan saya tidak sebanding dengan amalan mereka." Itulah seorang harus memperbaiki hati. Ditanamkan di hatinya Allah Ta'ala dan Rasulnya yang paling dia cintai. Sehingga dengan itu, apapun ujiannya, apapun kesulitannya dalam menempuh kehidupan ini, akan terasa manis. Walaupun sengsara orang melihat, tapi kita merasa nyaman dan enak. Kenapa demikian? Karena dia telah mencicipi dan merasakan manisnya iman. Iman itu terasa manis. Tak kala hati kita, ayakunallah wa rasulah ahabu ilaihima mimma siwahuma. Jika engkau menjadikan Allah, Rasul, lebih kamu cintai dibandingkan selainnya, kamu mencintai anak, istri, harta, Allah dan Rasul yang paling dicintai. Kalau sudah perintah Allah, perintahnya Rasul, maka ini yang diutamakan. Kalau itu yang memerintahkan Allah dan Rasul, itu yang didahulukan. Nanti iman akan terasa manis. Walaupun orang lain melihatnya sengsara, tapi kita sesungguhnya merasa manis. Amir Mukminin Khalifah Umar bin Khattab tidur di atas pasir. Khalifah di bawah pasir. Di atas pasir dan di atas bawah masjid. Berbaring tidur. Tanpa pengawal, tanpa pengaman. Amirul Mukminin, orang nomor satu pada saat itu. Maka datang orang kafir dari negeri yang jauh, bertanya, "Mana pemimpin besar kalian?" Sahabat mengisyaratkan, "Itu Amirul Mukminin, pemimpin kami sedang istirahat, tidur di atas pasir tanpa pengawal." Padahal biasanya di negeri sana yang namanya pemimpin besar akan dikawal dengan berlapis-lapis pengawalnya, pengamanan yang luar biasa. Tapi ini dia tidur nyaman, tenang. Barakallahu. Karena kenyamanan hati sesungguhnya dengan mencintai Allah, menjadikan Allah dan Rasul yang paling dia cintai, sehingga kesengsaraan dunia seberat apapun akan menjadi ringan. Demikian ya ibadallah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang yang bisa mengejar pahala akhirat sebagaimana para pendahulu kita mengejar akhirat, dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Ini sebagai mukaddimah dari pertemuan pertama sebelum kita masuk dari kitab Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang melanjutkan bab yang kita baca sebelumnya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim.